Jannah wan nar, ketika membahas al jannah, bahwa untuk ya, untuk orang-orang yang jihad fisabilillah saja ada 1000 tingkat surga. Untuk orang yang jihad saja, belum untuk yang lain-lain. Ribuan tingkat. Tidak 7, tidak. Yang 7 itu langit dan bumi, 7. Kalau surga banyak. Yang tertinggi dan tertengah-tengah adalah firdaus. Kita bayangkan kalau bertingkat-tingkat, yang tertinggi firdaus, enggak mungkin di tengah-tengah kan? Nah, ini ketika saya mendapat ketika ikut pembahasan tentang risalah At-Tadmuriyah Sunan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi menanyakan, takhayyal, coba bayangkan saja, bagaimana surga firdaus tertinggi tapi di tengah-tengah? Ya, ada yang terpikir, kalian ini pikirannya pendek, kata parabola. Ya, tahu nggak bentuk parabola? Kalau nggak tahu bentuk parabola, baskom nangkub. Batok kepala, batok kelapa yang setengah batoknya ditengkurap. Ya, tertinggi dan tertengah itu. Kebayang nggak? Yang agak modern parabola yang tengkurap. Jadi ya tertinggi ya tengah. Itu surga firdaus. Itu dapatkan dalam syarah risalah At-Tadmuriyah. Jadi semua kenikmatan di surga lain ada di sana, dan itulah tertinggi, surga tertinggi dan tertengah-tengah. Wa qila hadhihi kalimah rumiyah mu'arrabah wa la yasihu hadha li wurudiha fil Qur'an al-Karim wa qad anzalahu Allah bi lisanin arabiy mubin. Menurut suatu pendapat bahwa firdaus itu kata-kata Romawi yang diarabkan. Jadi kata apa namanya itu? Kata serapan apa? Sanskerta? Bukan. Kata serapan, kata yang diambil dari bahasa asing kemudian diindonesiakan gitu. Ya. Seperti musyawarah, seperti DPR, MPR itu bahasa Arab tadinya. Dewan, bahasa Arab, musyawarah, bahasa Arab, rakyat, bahasa Arab, semua bahasa Arab. Kemudian diserap ke dalam bahasa serapan. Jadi Firdaus adalah bahasa serapan. Betulnya bahasa Yunani, Romawi, kalimah Rumi, mu'arrabah yang kemudian diarabkan. Tapi ini tidak benar kata Syekh Salim Al-Hilali, karena kata-kata Firdaus ada dalam Al-Quran. Kata Allah, Allah menurunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Firdaus ada dalam Al-Quran. Umpah dalam surah Al-Mu'minun. Ula'ika humul warithun alladina yarithun al-Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para ahli waris yang akan mewarisi surga Firdaus. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi karena Firdaus ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran disebutkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, maka jelaslah Firdaus ini termasuk bahasa Arab. Dari hadis tadi bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, al-anbiya'u asyaddun nasi ibtila'an fi hayatihim wa inda mautihim li raf'i darajatihim wa ziyadati ujurihim. Bahwa para nabi itu merupakan manusia yang paling berat cobaannya dalam kehidupan mereka dan ketika meninggalnya mereka. Ketika meninggalnya juga berat sakaratul maut. Li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka, wa ziyadati ujurihim, dan untuk menambah pahala mereka. Sebab di sebelumnya kita sudah tahu kalau dapat musibah sabar itu pahala juga. Ketika sakaratul maut yang berat juga bersabar di sana, pahala lagi nambah. Dengan nambahnya pahala nambah derajatnya. Makanya siapa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan sebuah ayat yang menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitab utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kenapa orang berilmu itu diangkat derajatnya? Kata beliau, karena raf'ud darajah hasbal sawab tunalu bih. Bahwa ketinggian diangkatnya derajat itu didasarkan kepada pahala yang diperoleh oleh orang itu. Semakin besar pahala, semakin tinggi derajatnya. Ini menunjukkan bahwa kans, peluang orang yang berilmu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya itu lebih besar dibandingkan dengan peluang yang didapat oleh orang jahil. Orang berilmu memungkinkan memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dengan ilmunya itu dibandingkan dengan orang tak berilmu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Derajat itu tinggi rendahnya berdasarkan pahala. Dan pahala juga tinggi rendahnya juga didasarkan sangat dipengaruhi oleh ilmu. Iman dan ilmu. Jadi Rasul alaihi wassalatu wassalam sangat keras atau sangat dahsyat penderitaannya baik ketika hidup ataupun ketika mati. Ketika mati, bukan setelah mati. Kalau setelah mati gak menderita lagi. Maksudnya ketika sakaratul maut, untuk meninggikan derajatnya dan menambah pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazut tawajju' lil mayyit inda ihtidari بمثل قول فاطمة رضي الله عنها وأنها أو أنه ليس من النياحة المنهي عنها. Kedua, bolehnya merasakan rasa sakit si mayit ketika sakaratul maut. Boleh kita menanggung? Gak mungkin menanggung. Ikut-ikut merasa sakit, ikut merasa menderita dengan penderitaan orang yang sedang sakaratul maut. Empati. Apa yang dirasakan sini seolah-olah kita juga merasakan. Si mayit meringis, kita juga ikut meringis. Si mayit sehat. Gitu, saking sakitnya. Kita juga ikut sehat. Dan ini tidaklah termasuk niyaha. Niyaha itu meratap, tidak termasuk meratap yang dilarang. Boleh. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha. Ketiga, ya juzu dzikrul mayyit bi sifatihi ba'da mauti, boleh menyebut-nyebut sifat-sifat si mayyit setelah matinya. Sebatas sifat-sifat yang baik. Fatimah atau sahabat-sahabat lain kan sering menyebut-nyebut Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti disebut-sebut. Dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyebut-nyebut kejelekannya atau aibnya. Dan keempat, ma ba'dal hayati dunya khairun lil anbiya salawatullahi alaihim wa salamuhu wa kadzalika atba'uhum. Apa yang terjadi setelah kehidupan dunia ini itu lebih baik bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian juga para pengikutnya. Kehidupan setelah dunia itu kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat. Itu lebih baik bagi rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam juga para pengikutnya. Lebih baik di alam kubur, lebih baik di alam akhirat nasibnya dibandingkan di dunia. Kalau di dunia saja sudah baik, ya akhirat lebih baik lagi. Ada enggak orang mukmin yang ketika di dunia ini baik, maksudnya nasibnya senang. Di dunia senang, di akhirat juga senang. Ada banyak. Seperti umpama kita tahu penyusun kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar. Beliau seorang qadhi. Seorang hakim agung, mahkamah agung lah kalau sekarang. Kaya raya. Perginya saja dari rumah ke tempat kerjanya pakai kereta kuda yang waktu itu belum ada BMW atau mobil apapun. Kalau sekarang mungkin BMW. Makanya tidak heran kalau umpamanya para jaksa di Kejagung itu juga katanya dapat BMW juga. Ini ada kaitan, ada kaitan. Dah tiba-tiba teringat kesana, dari mana? Wallahu a'lam. Takdir. Jadi semasa memang Ibnu Hajar semal di dunia. Sampai pernah saya ceritakan, entah di sini entah di sono ya, sumpah. Apa di sini? Ketika ada seorang Yahudi pedagang minyak, bukan minyak parfum, minyak tanah lah kalau kita, ya. Dan orang yang jualan minyak tanah ya kotor, kumal, bau lagi. Yahudi dia. Di jalan ketemu dia waktu mengedarkan minyaknya, ketemu sama Imam Ibnu Hajar dengan naik kereta. Bukan kereta api, kereta kuda. Di stop. Kata Yahudi teh, aku dengar nabimu berkata bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yahudi hafal hadis ini. Aku dengar nabimu itu berkata bahwa dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Dunia ini, kata si Yahudi ini, penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Sekarang saya kafir, ngaku tuh. Kamu mukmin. Kok kamu lebih senang daripada saya? Mestinya kan dunia ini surga bagi saya, penjara bagi kamu. Kok saya keadaannya begini, kamu keadaannya begitu? Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar, kata beliau, kesenangan, kemewahan, kebahagiaan yang aku dapatkan di dunia ini dibanding surga nanti bagaikan penjara. Penderitaan kamu sekarang, kesulitan kamu sekarang dibanding azab Allah di akhirat bagaikan surga bagi kamu. Gitu kan. Sekarang kamu menderita sulit begini, surga bagi kamu dibandingkan nanti kamu memperoleh siksa di akhirat. Di sini kamu enggak dapat siksa. Masih bisa menikmati hidup, makan minum dengan enak, istirahat tidur dengan nyenyak. Di akhirat enggak bisa kamu. Surga sekarang kamu. Saya sekarang senang begini, bahagia ini ibarat penjara dibandingkan kesenangan di akhirat. Maka masuk Islamlah siap ini. Langsung syahadat. Ini adalah dalam Syiar A'lamin Nubala Sunan Imam Adz-Dzahabi, dan ini pun dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilm. Nah, itu bagi para pengikutnya, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seenak-enak kehidupan di dunia masih lebih enak lagi kehidupan di akhirat nanti. Sungguh sangat menyenangkan ya, di dunia senang, di akhirat juga senang. Untung tuh orang. Yang paling rugi di dunia sengsara, di akhirat dapat siksa. Di dunia ya miskin, ya bodoh, ya sakit-sakitan, ya enggak ibadah, enggak pernah ibadah karena memang enggak mau berusaha untuk beribadah. Oh, gimana mau ibadah sih, ini orangnya miskin, enggak punya baju, sakit-sakit. Saya pikir kemiskinan mereka sekarang tidak akan semiskin para sahabat zaman dahulu, yang mereka enggak punya rumah, tidur di emper masjid yang disebut ahlus suffah. Jadi mereka tidur di emper masjid, kerjanya ibadah, kerjanya menggali ilmu, mengikuti Rasulullah kemana pergi, urusan perut enggak mereka pikirkan. Abu Bakar sampai ketika disuruh infak, diinfakkan semuanya, habis hartanya. Kata Rasulullah SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Cukup. Miskin, padahal tadinya konglomerat kalau di kita. Kaya sekali. Khadijah itu konglomerat besar. Sampai pekerjanya aja ribuan untuk mendagangkan barang-barang. Habis semua hartanya untuk kepentingan dakwah. Setelah habis menangis. Kata Rasulullah, apakah kamu menangis karena sayang sama hartamu yang sudah habis? Tidak. Saya menangis karena tidak lagi punya apa yang bisa saya berikan untuk dakwah ini. Menangisnya bukan karena sayang terhadap harta yang sudah habis, tapi karena tidak bisa lagi membantu dakwah dengan harta. Kalau punya, diberikan lagi. Mereka seperti itu. Ya, di dunia senang, di akhirat lebih senang lagi. Terakhir dari apa hadis tadi, maksudnya bukan terakhir penjelasannya, ya, artinya faedah terakhir dari hadis ini, ad-dunya daru ta'ab wan nasab wal akhirah la syai'a fiha min hadzal lil mu'min. Dunia ini negeri yang penuh kepayahan, penuh penderitaan. Dan akhirat tidak ada sedikit pun penderitaan dan kepayahan yang akan dialami oleh orang-orang mukmin. Tidak akan capek, tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan sakit perut. Di sana makan apapun sebanyak-banyaknya, tidak akan kemerkaan. Tidak akan apa kemerkaan? Dan sakit perut kemerkaan itu saking kenyangnya. Kenyang sekali enggak bisa ada lain masuk lagi, duduk pun sampai duduk. Sakit kan kalau terlalu kenyang. Tidak akan ada itu. Tidak akan kencing, tidak akan buang air besar, sedang atau kecil, tidak. Tidak akan berkeringat dengan keringat seperti yang ada di dunia, tidak akan. Tidak ada kepayahan, capek, bosan. Kalau di dunia kita senang terus tiap hari, satu detik pun enggak pernah enggak senang, bosan ini, bosan. Bosan. Saya yakin bosan. Coba setiap hari makan sama yang terenak daging terus besen. Suatu saat rindu kepada pedak. Rindu kepada pedak ini. Dulu saya ketika pergi naik angkot terus ngelamun, andai punya mobil senang insya Allah. Begitu ada apapun dengan siap-siap pergi, gak akan ada rasa malas, rasa apa. Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya mobil. Awal-awal senang, lama-lama bosan juga pakai mobilnya. Dalam hati berpikir kalau mobilnya baru, kayaknya senangnya. Kalau Allah mentakdirkan punya mobil baru, BMW juga, bosan juga ternyata. Malas gitu, lihat jalan gitu-gitu juga. Lihat apa namanya, setir, speedometer, gitu-gitu juga. Bosan ya. Jadi senikmat apapun di dunia, kalau monoton terus begitu, bosan juga. Apapun itu, baik makan, makanan, minuman, kesenangan, rumah yang mewah, bagus, dan seterusnya, semuanya akan bosan. Tidak perlu dikomentari. Kenapa? Kecuali istri. Itulah hadis ke-28. Masih tentang samar. Hadis ke-29. Satu hadis lagi. Sebab ke-30 panjang sekali. An Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahibbihi wa ibn hibbi radhiyallahu anhu. Qal arsalat bintu ursilat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad uhtudira fashhadna farsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. فارسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, maula Rasulullah dan memang yang dicintainya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud putri Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini Zainab. Ada putri Rasul sallallahu yang dinamai Zainab, tapi ada juga Zainab nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk mengabarkan bahwa anakku telah mengalami sakaratul maut. Disebutkan qad uhtudira, di sini ay hadarat sumuqaddimatul maut, yaitu telah datang kepada tanda-tanda kematian. Fasyidna, maka tolong dihadiri, disaksikan. Maka Nabi SAW mengirimkan orang untuk menyampaikan salam, lalu berkata, sungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang dia akan ambil. Maksudnya ruh yang akan dia ambil itu kepunyaan Allah. Walahu ma'afa, dan baginya lah apa yang dia berikan. Kepunyaannya lah kepunyaan Allah apa yang dia berikan. Ruh juga. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan. Faltasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan berihtisablah. Nanti makna ihtisab dijelaskan. Maka lalu jadi Rasulullahnya tidak datang, hanya datang utusannya. Diutus lagi kepadanya dan bersumpah agar dia datang untuk menghadiri sakaratul maut ini. Maka berdirilah beliau dan bersamanya ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa orang sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Lalu farufiya ila Rasulullah as-sabiyu, disodorkanlah kepada Nabi Muhammad seorang anak kecil. Fa'adahu fi hijrih, lalu anak itu didudukannya di kamar. Wa nafsuhu taqaqa'u, Nabi SAW sendiri taqaqa'u. Taqaqa'u itu begini, apa istilahnya? Bergoyang. Bisa disebutkan tataharraku wa tadtarimu. Jadi tataharraku, ya tataharraku itu begini, bergerak-gerak dan tadtarimu, bergoyang-goyang, ibtirab, bergetar. Wah, bergetar mah. Bergetar beda, itu bergetar mah. Frekuensinya lebih, ini bergoyang-goyang. Mana tadi? Fafadat aina, lalu berlinanglah kedua matanya. Berkatalah Sa'ad, wahai Rasulullah, apa ini? Yang dimaksud apa ini? Kenapa menangis dan kenapa bergoyang-goyang? Faqala hadhihi rahmah, ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam hati setiap hambanya, atau dalam riwayat lain di hati orang-orang yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Hanyalah Allah akan merahmati orang-orang yang ruhama dari kalangan hamba-hambanya. Ruhama itu yang penyayang. Muttafaqun alaih. Hadis ini di dalam Fathul Bari, ada dalam juz yang ketiga halaman 151 dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 923. Tadi ada beberapa mufradat yang perlu dibahas, diantaranya ikhtadara sudah bintun Nabi Islam, disebutkan maksudnya Zainab, di sini sudah taqaqa'u sudah, yaitu bergerak-gerak bergoyang-goyang. Ikhtadara juga, uhtudira juga, yaitu hadarat sumuqaddimatul maut, yaitu sudah datang tanda-tanda kematian sedang sakarat. Fasyidna, yaitu uhdurna, yaitu hadirlah ke tengah-tengah kami. Biajali musamma, pada waktu yang ditentukan, ayat maklum qadar. Tadi wal tahtasib, kata Nabi SAW, fal tasbir wal tahtasib, ndaklah dia bersabar dan ndaklah dia ihtisab. Tahtasib disebutkan wal tahtasib tanwi bi sabariha talaba thawab min rabbiha liyahsib liyuhsab laha dhalika min amaliha salih. Maksudnya niatkanlah kesabaranmu itu untuk memperoleh pahala dari Allah dan agar dia dihisab dengan kesabaran itu berupa amal soleh. Jadi faltasfir waltahtas, bersabarlah dan ihtisabnya, artinya niatkanlah kesabarannya itu untuk memperoleh pahala dari Allah sehingga hal itu dianggap sebagai amal soleh. Fafadat aina, maksudnya fafadat, Fafadot itu kalau bahasa Sunda ngalembere. Fafadot ngalemberehlah kedua matanya. Percucuran. Ngalir, berlinang. Berlinang. Yani imtala'at aynahu bid-dunu' wa salaf, yaitu dipenuhi matanya itu dengan air mata wa salat, kemudian air matanya mengalir ke sini. Ya memang ada pas bahasa Sundanya sih ngalembere. Kalau mengalir ya dalam air itu agak kencang, air mengalir ya, sungai mengalir, ledang mengalir. Itu agak. Tapi kalau meleleh pas ada meleleh ngalembere. Meleleh ada bahasa Indonesia. Meleleh air mata. Menetes beda lagi. Menetes itu tidak ngecelah. Menetes itu tidak mengalir di dinding pipi, tapi menetes. Lemberek. Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, jawazu istihdari dzawil fadl lil muhtadir liraja baqarat barakatihim wa du'aihim wa jawazul qasam alaihim. Pertama, boleh meminta hadir kepada orang yang dzawil fadl, orang yang utama, orang yang terhormat, orang yang agung seperti Rasulullah SAW, untuk menghadiri orang yang sakaratul maut, untuk mengharapkan barokah dan doanya, dan boleh juga memintanya dengan sumpah. Nah, uqsimu alaika billah. Aku bersumpah atas nama Allah kepadamu, tolong datang. Bisa. Itu takkid untuk menguatkan. Yang tanya Rasulullah SAW tidak mau datang, dengan itu kemudian mau datang. Kedua, jawazul masyi ila ta'ziyah wal iadah bi ghairi idzni bi khilafil walimah. Bolehnya berjalan atau datang ta'ziyah. Apa bahasa kita yang ta'ziyah? Melayat, bukan. Membela sungkawa. Dan melayat tanpa izin orang yang dilayat. Beda dengan walimah. Kalau walimah tidak diundang, tidak boleh. Apalagi tidak diizinkan. Pokoknya ente gak boleh datang kepada walimah. Gak boleh datang kita. Kalau datang, maksiat. Dosa. Itu yang kedua. Ketiga, istihbabu ibraril muqsim. Ketiga, disunnahkannya mengutus atau ibraril muqsim, maksudnya bersumpah untuk memaksa seseorang datang, dibolehkan. Seperti yang dijelaskan tadi. Keempat, istihbabu amri sahibil musibah bisabar qabla wuku'il maut liyaqa'a wa huwa radin biqadarillah. Disunnahkannya memerintahkan orang yang mendapatkan musibah untuk bersabar sebelum mati. Jadi sunnah kita memerintahkan sabar. Ustaz, saya ada masalah begini. Pertama kali sabar. Sunnah. Jadi sebelum diberi solusi, sabar, diamanatkan. Agar ketika ini terjadi, dia dalam keadaan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, ikhbar ma yastad'i li amrin bil amri alladhi yastad'i min ajali. Yang kelima, boleh mengabarkan orang yang sedang ketibanan musibah. Seperti tadi, barusan. Orang yang sakaratul maut itu musibah, mau meninggal itu musibah. Boleh dikabarkan. Si Anu mau meninggal, si Anu dapat musibah, tolong ditakziahi gitu. Bisa. Keenam, jawazu tikrari da'wah. Bolehnya mengulang-ulang undangan. Sekali diundang, gak hadir. Undang lagi. Lebih ini, lebih keras dengan sumpah. Demi Allah, saya mengharapkan engkau datang ke tempat saya. Itu yang ke 1, 2, 3, 4, yang 6. 7. At-targhibu fil syafaqah ala khalqillah wa rahmah lahu. Targhib, dianjurkan, ya, ditekankannya menyayangi sesama makhluk Allah dan mencintai mereka. Kedelapan, tarahumul ibad fima bainahum sababun lirahmatillahi bihim. Bahwa saling mencintainya antar sesama hamba menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Sebab tadi dikatakan wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama. Hanyalah Allah akan merahmati atau menyayangi hamba-hambanya yang saling penyayang. Kesembilan, at-tarhib min qaswatil qalbi wa jumudil ain. Ini ancaman lawan dari tarhib. Tarhib itu yaitu melarang, mengancam. Orang yang hatinya keras dan jumudul ain. Nah, di sini kita enggak ada istilahnya. Kalau qaswatul qalbi keras hati ada ya. Jumudul ain enggak ada, yaitu orang yang enggak pernah menangis apapun yang terjadi gitu. Sesedih apapun, menyakitkan apapun, sebesar apapun dosa yang lakukan tidak menangis. Apa istilah? Disebut dalam bahasa jumudul ain. Jadi keras. Jumud itu keras, beku. Ain matanya, keras mata. Kering matanya. Ke-10, jawazul buka min ghairi nuh. Bolehnya menangis tanpa dikenai musibah dirinya, tapi karena musibah orang lain boleh menangis. Seperti Rasulullah SAW melihat orang itu sakaratul maut menangis. 11, jawa wujubu taqdimi salam alal kalam. Wajibnya mendahulukan salam sebelum berbicara. Ketika Rasulullah SAW mengutus orang, itu menyampaikan salam dulu, kemudian baru berkata inna lillahi ma akhad wa lahu ma aqta. Ke-12, tasliyatu man nazalat bihil musibah bima yukhaffifu min almi musabih. Ke-12, boleh menghibur orang yang memperoleh musibah dengan hal-hal yang bisa meringankan penderitaan orang yang ditimpa musibah itu, menghibur. Dengan cara apa saja yang bisa menghibur, umpamanya seketika sakit kita beritahu sakit apapun yang dialami oleh manusia itu penggugur dosa-dosanya yang pernah dilakukan. Jangankan itu, sampai kakwet hingga baret pun, kakwet itu nah begini, apa namanya? Tergores sampai baret. Baret apa? Luka enggak, luka. Sedikit lecet. Itu pun bisa menggugurkan dosa, apalagi penderitaan yang lebih dari itu. Nah, dengan menyadari oh iya ini menggugurkan dosa, kan itu meringan. Jangan sampai sebaliknya. Sakitnya apa? Paru-paru, tetangga saya kemarin paru-paru mati itu. Stres dia. Mati itu. Bahaya besar itu. Nah, seperti itu. Ke-13, iyadatul maril walau kana mafdulan au sabiyan saghiran min makarimil akhlaq walidhalik yanbaghi ala ahlil fadl alla taqta'un nasa an fadlihim. Melayat orang yang sakit, sekalipun orang yang sakit itu orang yang mafdul. Mafdul itu yang bukan tokoh, bukan orang yang terhormat, orang biasa, malah orang yang status sosialnya rendah. Atau anak kecil, melayat mereka termasuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, maka hendaklah orang yang utama, orang yang terhormat, orang yang mulia, jangan memutuskan kemuliaannya dengan cara menolak permintaan mereka. Ya, walaupun anak kecil, orang yang tidak ada harganya, tapi kalau diminta untuk melayat, melayatlah. Berikutnya, jawazu istifhamit tabi' min imamihi wa syekhihi amma yushkilu alaihi mimma yata'aradu zahirahu. bolehnya bertanya orang yang mengikuti kepada imamnya atau syekhnya atau gurunya dari apa-apa yang samar baginya yang dia lihat, yang dia saksikan. Seperti ketika Rasulullah SAW beriktiraf tadi, bergoyang-goyang badannya, menggoyang sambil duduk, badannya goyang-goyang dan berlinang air mata saat bertanya, apa ini ya Rasulullah, kenapa begitu? Nah, ini adalah rahmat, kata Nabi SAW. Jadi saat bertanya kepada Rasul SAW, orang yang diikutinya, dari hal-hal yang bagi dia sama, gak tahu maksudnya apa, tidak ditafsirkan sendiri, oh Rasul SAW goyang-goyang itu mungkin ngantuk atau gimana, agar gak ngantuk goyang-goyang itu tafsir sendiri itu. Tapi nanya ini, kenapa begitu? Dijawab oleh Nabi SAW. Terakhir, taqdimu husnil adab ala su'al zahirun fi qawli Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah ma hada. Terakhir, mendahulukan husnul adab, adab yang baik ketika bertanya. Dan ini nampak dalam ucapan Sa'ad bin Ubadah dengan mengatakan ya Rasulullah, dengan kata-kata yang sopan, yang beradab tentang apa yang ditanyakan. Inilah hadis yang ke-29, dan dengan selesainya pembahasan hadis ke-29 selesai pula pengajian kita hari ini, sebab hadis yang ke-30 nya ini panjang sekali, 1, 2, 3, 4 sampai 5 halaman, jadi tidak mungkin kita bahas sekarang. Insyaallah hadis ke-30 akan kita teruskan pada hari Ahad yang akan datang, masih tentang bab sabar insyaallah. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan masih tersisa waktu untuk kita untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Apa? Tajian tadi itu sebelum meninggalnya. Iya. Kadang kan orang panggil setelah meninggalnya kan 3 hari, 4 hari, 3 hari, 5 hari. Ya, tadi disebutkan takziah itu sebelum meninggal. Sekarang bagaimana kalau meninggalnya sudah 3 hari, 4 hari atau 7 hari? Kalau dalam rangka takziah, kitanya takziah, boleh, dan itu sunnah. Takziah untuk menghibur keluarganya yang ditinggalkan si mayit. Tapi kalau ketiga hari, 4 hari, 7 harinya itu datang karena undangan tahlil, nah ini enggak boleh. Gitu. Tapi kalau untuk takziah, walaupun dia bertahlil sampai hari ketujuhnya, kita takziahnya siang hari, bukan pada acara tahlilnya, tidak ikut ya, takziah. Ikut berduka cita, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan dia dibalas dengan kebaikan, dan seterusnya, itu boleh. Ya. Tapi kalau dalam rangka menghadiri acara-acara yang beda menurut syariat Islam, maka tidak boleh. Allah Allah. Apa tadi? Kalau yang ini pengumuman meninggalnya seseorang lewat sekitar masjid, atau misalnya ketika sebelum khutbah Jumat, itu termasuk nihaya atau bukan? Iya, nihaya, bukan nihaya. Kalau nihaya, akhir. Nihaya. Ada pertanyaan, bagaimana mengumumkan orang yang meninggal lewat koran, lewat TV, radio, atau di speaker di masjid-masjid sebelum Jumatan atau setelahnya dan seterusnya. Ada dua hal yang terkandung dalam pertanyaan ini. Pertama, hukum memberitakan berita kematian, apakah itu termasuk niyah atau tidak, dan boleh tidak. Kalau boleh, bolehkah itu diumumkan di masjid sebelum Jumatan? Pertama, mengumumkan berita pernikahan selama berita wafatnya seseorang, ya, sekedar memberitakan agar orang-orang ikut mendoakan, menghibur keluarganya yang ditinggalkan atau bertaziah, maka itu dibolehkan tanpa disertai dengan niyahah atau merata. Karena Rasul SAW mengumumkan berita kematian Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, yaitu adik kandung Ali bin Abi Thalib. Ketika pada suatu peperangan, Ja'far gugur. Perang apa? Perang Salah satu peperangan. Ja'far ini jadi komandannya. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far putra Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi SAW. Jadi Ja'far ini sepupunya ya. Sepupu Nabi SAW. Meninggal. Orang-orang gak tahu, tapi Nabi SAW tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyatakan, siapa yang punya makanan diantarkan antar ke keluarga Ja'far. Takziah, hibur dia karena Ja'far sekarang sedang gugur, telah gugur. Rasul SAW memberitakan hal ini dan ini menunjukkan kata para ulama ketika mensyarah hadis ini bolehnya menyebarkan berita kematian seorang agar orang-orang bertakziah kepada keluarganya, bukan dalam rangka niyahah. Jadi boleh mengumumkan berita kematian seorang. Seperti umpamanya para ulama baru-baru ini dua orang ulama besar pada zaman kini yang tiada taranya meninggal, Syekh bin Baz sama Syekh Al-Albani hafizahumullah rahimahumullah, dan itu disebarkan lewat internet, lewat koran, lewat TV dan seterusnya. Dengan catatan kalau memasang iklan di korannya enggak perlu dipampang foto si mayit. Udah aja berita itu dibolehkan. Sekarang kedua, bagaimana kalau pengumumannya pada waktu akan Jumat? Maka melakukan apapun sebelum khutbah Jumat dilarang, tidak boleh. Baik berita pengumuman kencleng, pengumuman pembangunan masjid, pengumuman apa, jangan sebelum khutbah. Apalagi itu rutin, setiap Jumatan begitu, nanti dianggap bagian dari acara sholat Jumat. Kalau pengumuman tulis di board, kenceleng bulan ini dapat sekian, atau si fulan meninggal, mohon doanya. Tuh. Kalau mau di akhir, setelah beres sholat Jumat sudah beres selesai, ketika orang-orang wirid dan susu boleh diumumkan, karena itu tidak sudah selesai dari acara mahdhah, acara sholat Jumat secara mahdhah. Tapi kalau sebelumnya, jangankan begitu, membaca Al-Quran saja ketika menunggu imam naik mimbar, sebagian ulama membidahkan itu karena mushaf Al-Qur'an. Membaca mushaf Al-Qur'an kan orang-orang rata-rata sebelum imam naik mimbar ambil Qur'an baca. Sebagian ulama membidahkan itu. Sebagaimana dijelaskan Syekh Ali Hasan Al-Athari dalam Ilmu Usulul Bidah, karena Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama tidak pernah melakukan itu. Yang mereka lakukan hanyalah zikir, tasbih, takbir, berdoa, tidak membaca Al-Qur'an. Seandainya membaca Al-Qur'an sebelum imam naik mimbar, itu adalah sunnah dan baik, pasti diamalkan oleh para sahabat karena mereka orang-orang yang sangat tamak terhadap kebaikan. Tamak dalam artian positif, tamak kepada kebaikan bagus, yang enggak boleh tamak kepada dunia. Pasti mereka lakukan. Tapi seorang pun tidak ada. Ini menunjukkan bid'ahnya hal tersebut. Nah, termasuk juga pengumuman-pengumuman seperti itu ya. Itulah jawaban dari dua pertanyaan. Wallahu a'lam. Ustaz, tentang ini dibolehkan kalau terkala orang ada yang meninggal terus langsung dibuka melalui masjid di masjid boleh asal tidak sebelum Jumatan. Empat jam segini meninggal, umumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan bin fulan di rumah anu jam sekian. Bagi yang takziah silakan, bagi yang ikut ngurus, menyolatkan, memandikan, menguburkan, boleh. Yang bukan, yang dilarang bukan di masjidnya, tapi di dalam acara khutbah Jumatnya. Atau kalau mau oleh imam, oleh khatib di dalam khutbahnya disinggung si fulan meninggal. Silakan takziah begitu. Boleh kalau oleh khatibnya. Wallahu a'lam. Ini soal yang tahu, soal lain awak tak. Awalan kata syarik ujung takdir salam kabel kalan. Allah ada lazim kabel kalan jalan. Antum beli wal alaih. Bahkan di dunia di dunia salam. Ada min wajib alhamdulillah. Pertanyaan anak yang kering. Al-mar'ah tatakallam ma'al ajnabi biduni idni zawjiha. Ahada min hal kalimat min karim laha amda. Salis. Alas. Soalan, soal wahid, ada pertanyaan. Tadi sebutkan wajibnya salam sebelum berbicara. Tapi saya atau ustaz-ustaz lain sebelum mengisi enggak salam, langsung hamdalah. Gitu ya. Sebelum memberikan ceramah tidak salam dulu. Pertama, bahwa salam itu disunnahkan ketika bertemu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan orang itu, dengan saudara kita, maka salamlah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan di sini yang menyampaikan salam itu Rasul salam melalui utusannya. Wa yuqri'us salam. Menyampaikan salam, kemudian setelah menyampaikan salam, menyampaikan wasiatnya begini-begini perkataan, begitu. Jadi salamnya ketika bertemu, ketika sampai assalamualaikum. Saya tadi begitu datang ke masjid ini, begitu masuk sudah salam assalamualaikum kepada orang yang ada di sini. Antum terakhir jadi nggak dengar. Adapun ketika akan menyampaikan, karena awal sudah salam, tidak perlu salam lagi. Kecuali pada waktu khutbah, khutbah Jumat atau khutbah Id, maka di sana ada disunnahkan salam. Tetapi ketika pengajian-pengajian biasa, karena tidak ada sunnah sebelum berceramah kita salam, maka tidak salam. Salam itu disunnahkannya ketika bertemu. Idza laqitahu fassalam.